بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. أما بعد، عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. Segala puji bagi Allah. Kita bertakbir kepadanya di hari ini 10 Dzulhijjah sebagai Idul Adha, hari besar kaum muslimin yang menandakan kebahagiaan mereka atas taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah dengan menyebut namanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Liyadkurullah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka banyak berzikir kepada Allah atas kenikmatan binatang-binatang ternak yang Allah rizkikan kepada mereka. Maka zikir kepada Allah merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kita sholat dengan berzikir, bertakbir kepadanya. Kita azan dengan berzikir, bertakbir kepadanya. Kita iqamah dengan bertakbir kepadanya pula. Dalam penyembelihan kita pula umat Islam, kita menyebut namanya, bertakbir untuknya. Demikian dalam segala kehidupan kita, kita bertauhid, mengesakan Allah. Ibadah kita hanya kita untukkan Allah semata. Allah yang cinta dipuji, cinta ketika hambanya banyak berzikir kepadanya. Karena Allah sangat mulia dan maha sempurna dalam segala sesuatu yang ia lakukan, maha sempurna dalam setiap sifat dan nama-nama keagungannya. Oleh sebab itu di dalam riwayat Muslim dari Juwairiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Maha suci Allah, segala puji baginya sejumlah makhluk yang ia ciptakan. Maha suci Allah, segala pujian baginya dengan sesuai keridhaan dirinya. Maha suci Allah, segala puji baginya seberat arsy-Nya. Maha suci Allah, dan segala pujian baginya sejumlah banyaknya kalimat-kalimat Allah yang itu tiada batasnya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Atas hidayah Allah itulah kita mengerti Islam, kita mengerti iman dan syariat yang begitu mulia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan, hanya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, dengan itu hendaklah mereka berbahagia. Itu jauh lebih baik dari yang mereka kumpulkan di dunia. Demi Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, tidak akan kita mengerti iman. Demi Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, tidak akan kita mengerti syariat Islam, kemuliaan di dalam hidup. Itulah yang dikatakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mereka dahulunya hidup dalam masa jahiliyah yang penuh kegelapan dan kezaliman. Kemudian Allah berikan cahaya iman, tauhid, sunnah kepada mereka. Maka mereka pun berkata, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa tsabbitil aqdama illatina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, akan kita mendapati hidayah. Kalau bukan karena Allah, tidak akan kita mengerti apa itu sedekah, apa itu zakat. Kalau bukan karena Allah, tidak akan kita mengerti apa itu salat, apa itu bersuci. Maka ya Allah, turunkan sakinah, ketentraman, ketenangan ke dalam hati kami, dan kokohkan kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh-musuh kami. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, yang kemarin tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Hari di mana Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hambanya seperti di hari Arafah. Setelah kaum muslimin menjalankan ibadahnya, ketaatan mereka dari awal Dzulhijjah, terutama jamaah haji, setelah melaksanakan rukun-rukun terpenting dalam hajinya, maka di tanggal 10 ini mereka merayakan hari besar mereka, Idul Adha, dan melaksanakan penyembelihan kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah yang sangat mulia bagi umat Islam kepada Allah Rabb mereka. Kata sahabat Mithnaf Ibnu Sulaim radhiyallahu taala anhu, al-khuruj yaumul fitr ya'dilu umrah. Keluarnya umat Islam ke tempat salat mereka di lapangan di hari Idul Fitri itu menyamai pahala umrah. Wal khuruj yaumal adha ya'dilu hajjatan. Adapun keluar dari rumah mereka kaum muslimin di hari Idul Adha ke tempat lapangan salat mereka, itu menyamai pahala ibadah haji. Tumayam sukun akibadalik musukahum. Setelah salat mereka menyembelih korbannya, yuqarribun bi'iraqati dima tuhayahum. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah kurban mereka sebagai ibadah yang mulia kepada Allah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin, kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan kepada mereka, seperti Allah sebutkan dalam Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatan untuk kalian. Hal itu kesempurnaan nikmat dari Allah dengan diampuninya dosa-dosa mereka. Firman Allah di ayat yang lain, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, agar Allah sempurnakan kenikmatannya untukmu dengan diampuninya dosa, dan Allah berikan hidayah padamu kepada siratal mustaqim. Terkait wudu pula Allah katakan, walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum. Allah inginkan sucikan kalian, dan Allah inginkan menyempurnakan kenikmatannya untuk kalian. Oleh sebab itu, Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, Imam Tabi'in rahimahullah, menyebutkan wudu dengan ayat ini menjadi salah satu amalan ibadah yang menghapuskan dosa-dosa seorang muslim. Karena itu bentuk penyempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadallah, hari kita ini 10 Zulhijjah, hari yang sangat agung di sisi Allah, bahkan dia hari yang termulia. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah ibn Qurs radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr thumma yaumul qarr." Hari yang paling afdal, hari yang paling agung, paling mulia dalam setiap tahunnya di sisi Allah adalah yaumun nahr, hari 10 Dzulhijjah, kemudian hari yang setelahnya hari tasyrik. Bahkan Allah bersumpah di dalam ayatnya, di dalam kitab Al-Karim, dalam Quran, wasyafi wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan makna ayat ini, demi yang genap adalah hari Arafah, wal watr demi yang ganjil adalah hari Idul Adha. Arafah pula Allah bersumpah dengannya di ayat lain, wa syahidin wa masyhud, demi yang bersaksi dan yang dipersaksikan. Yang bersaksi adalah hari Arafah, atau sebaliknya sebagian ulama sebutkan yang dipersaksikan adalah hari Arafah. Maka kita melewati dan sedang masih berada di hari teragung, hari termulia di sisi Allah, karena Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia dan sangat agung di sisinya, Arafah dan Idul Adha. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna Id, Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha bagi umat Islam adalah sangat mulia. Dengannya mereka menyambung hubungannya, dengannya mereka lebih mendekatkan hati yang satu kepada hati yang lainnya, dengannya mereka lebih akrab, dengannya mereka lebih jinak yang satu dengan yang lainnya, lebih erat ikatan persaudaraan dan cinta kasih sayang antara mereka. Dengannya hilang dan tersingkirkan rasa dengki, iri dan kebencian dan permusuhan yang ada di dalam hati mereka. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Dhahiktu minal khabith min jaza'i." Aku tertawa melihat yang jahat yaitu iblis la'natullahi alaih. Aku melihat iblis di hari besar ini melihat dirinya sangat kecewa, melihat dirinya sangat putus asa karena Allah mengampuni hamba-hambanya, karena Allah menambah persaudaraan erat cinta kasih sayang di antara mereka. Iblis sakit hati, iblis mengecil, iblis terhina, iblis sangat putus asa melihat segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mukminin. Di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma di Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Matalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma." Permisalan mukminin dalam solidaritas mereka, cinta kasih sayang di antara mereka itu seperti jasad yang satu. Jika sebagiannya sakit, maka yang lain ikut merasakan sakitnya dengan tidak tidur malam, dengan merasakan demamnya, jasad yang satu adalah jasad yang solid, jasad yang saling mengerti satu dengan yang lain, maka hendaklah demikian kaum mukminin kepada yang satu dengan yang lainnya. Yang muda hendaknya hormat dan memuliakan yang lebih tua, yang tua hendaknya kasih sayang, cinta kepada yang lebih muda darinya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwakkir kabirana, bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dari kami, bukan dari golongan kami yang tidak menghormati, tidak memuliakan yang lebih tua, lebih besar di antara kami. Ibadallah, maka jadikanlah Idul Adha ini sarana dan ibadah untuk mempererat cinta dan kasih sayang di antara kita. Jadikan momen besar dan mulia ini hari terafdol di sisi Allah untuk menguatkan tali silaturahmi, untuk menguatkan cinta kasih sayang dan persaudaraan di antara kita. Hilangkan segala kebencian, buang segala permusuhan dan kebencian yang hanya karena sebab-sebab duniawi dan permasalahan pribadi. Di dalam hadis Abdullah ibn Amr, di riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, ketika beliau ditanya, ayun nasi afdal, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling afdal, orang yang paling mulia? Beliau bersabda, kullu mahmumil qalb subuqil lisan, orang yang paling afdal adalah orang yang mahmum qalbunya dan jujur benar lisannya. Sahabat berkata, fama mahmumul qalb, adapun yang jujur lisannya, ma'ruf. Adapun yang mahmumul qalb, apa yang kau kehendaki wahai Rasulullah? Beliau bersabda, huwat tatim annaqi la ithma fi wala baghi wala ghil wala hasad. Mahmumul qalb, orang yang paling afdal adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bersih. Orang yang bersih, bersih dirinya, tiada dosa. Bersih dirinya, tiada keboliman kepada orang lain yang dia lakukan. Bersih dirinya, tidak ada hasad, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian kepada orang lain, kecuali ketika itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling afdal di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan bersih kalbunya, bersih dadanya, bersih dirinya dari dosa, kezaliman, hasad, kebencian dan permusuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, ketahuilah bahwa seorang muslim di hari Idul Adha, amalan termulia yang ia lakukan adalah menyembelih kurbannya. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah, Rasulullah bersabda, ma'amila ibnu Adam yawman nahr amalan ahabu ilallah min hiraqatid dam. Bani Adam, manusia ini, di hari nahr 10 Dzulhijjah ini, tidaklah mengamalkan amalan yang lebih dicintai Allah dari mengalirkan darah kurbannya. Artinya penyembelihanmu di hari ini, yakini dan ketahui itu amalanmu di hari ini yang paling dicintai Allah, amalanmu yang paling disenangi, paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah, biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Dan sungguh kurbanmu yang kau sembelih di hari kiamat akan datang dengan tanduknya, kakinya, bulunya datang di hadapan Allah bersaksi untuk membelamu, wahai hamba Allah yang berkorban. Wa inna dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Darah kurbanmu yang kau sembelih itu telah sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes jatuh ke bumi. Artinya Allah cepat menerima dan meridhoi kurbanmu. Maka ikhlaskan hanya untuk Allah. Berharaplah hanya keridhaan dan pahala di sisinya. Dengan penuh senang hati mengorbankan binatang itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu disyariatkan untuk yang berkorban, jika dia mampu untuk menyembelih sendiri korbannya dan melihat darah korbannya keluar bercucuran dari binatang sembelihannya. Dalam riwayat Tabrani dan Bazzar dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah katakan kepada anaknya Fatimah, "Umi ila udhiyatik fashhadiha." Mari kesini wahai Fatimah, lihat kurbanmu. Fa inna laki bi kulli satratin min damiha ma salafa min dunubik. Untukmu pada setiap tetesan darah kurbanmu menghapus segala dosa-dosamu yang telah lalu. Pada setiap tetes darah kurbanmu menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu. Fatimah cerdas radhiyallahu anha sehingga bertanya, "Ya Rasulullah, alana khasa ahlil bait aulana walil muslimin?" Wahai Rasul, keutamaan ini khusus untuk kita ahlul bait, keturunanmu wahai Rasulullah, atau ini untuk sejenak seluruh kaum muslimin? Maka Rasul menjawab, "Balana walil muslimin." Itu untuk kita dan seluruh umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Idul Adha ini di dalam syariat lebih afdal, lebih mulia dari Idul Fitr. Idul Adha ini 10 Dzulhijjah lebih afdal dari Idul Fitri 1 Syawal, karena Allah mensyariatkan di Idul Adha ini penyembelihan kurban, yang itu amalan termulia yang dilakukan seorang mukmin di hari ini. Hari Idul Adha pula hari yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benahi niat kita, benahi keikhlasan kita dalam beribadah, utamanya kurban kita, karena itu amalan terbaik yang akan kita persembahkan untuk Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimat, kepada segenap jamaah kaum wanita rahimakunallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hajjat baita rabbiha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha shi'ti." Jika seorang muslimah, seorang istri menjaga salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, haji ke Baitullah, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka di akhirat akan dimuliakan dengan dikatakan kepadanya, "Masuklah anti ke dalam jannah surga Allah dari pintu manapun yang anti inginkan." Jika anti menjaga sholat lima waktu, puasa Ramadan, haji, menjaga kehormatan, dan mentaati suamimu dalam perkara yang makruf. Oleh sebab itu Rasulullah ingatkan, unduri aina antilau fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan olehmu wahai wanita, di mana posisimu terhadap suamimu. Apa posisimu di mata suamimu? Apakah engkau istri yang salihah dan membahagiakan dia atau sebaliknya? Karena suamimu adalah surgamu atau neraka bagimu. Allah ingatkan dalam surat Mumtahanah, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasrikn wa la yadnim wa la yaqtulna auladahun wa la ya'tina bibuhtan yaftarina baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'tinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wa astaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai nabi, jika datang kepadamu kaum mukminat, wanita-wanita yang beriman, berbaiat kepadamu untuk mereka tidak menyekutukan Allah. Perhatikan ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini biasa Rasul baca dalam khutbah idnya di hadapan kaum jamaah wanita. Yang pertama, untuk mereka tidak bersyirik, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya dengan suatu apapun. Bersihkan dirimu dari syirik yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi. Pelajari olehmu tauhid, fahami olehmu tauhid, karena dengan itu kamu akan selamat dari syirik. Yang kedua, untuk mereka tidak mencuri, karena itu perbuatan dosa besar. Yang ketiga, untuk mereka tidak melakukan zina, karena itu perbuatan yang sangat buruk di sisi Allah, dosa yang sangat besar. Yang keempat, untuk mereka tidak membunuh anak keturunannya. Yang kelima, untuk mereka tidak melakukan perbuatan dusta yang mereka ada-adakan, yaitu maknanya kata Ibnu Abbas, tidak mendatangkan anak dari selain keturunan suaminya, kemudian dia mengaku ini anak dari suaminya. Yang keenam, agar mereka tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara yang ma'ruf. Artinya taati perintah Rabbmu, taati perintah dan ajaran Rasulmu. Dan itu hanya bisa engkau lakukan dengan engkau mempelajari ilmu. Pelajari dan datangi tempat-tempat ilmu untuk engkau bisa mentaati Allah dan mentaati Rasulmu. Maka dengan itu baiatlah mereka dan mintakan ampunan untuk mereka kepada Allah, karena sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nasihat dan wasiat dari Asma binti Kharijah Al-Fazariyah rahimahullah kepada putrinya yang akan menikah, dipersunting oleh seorang lelaki. Beliau nasihatkan kepadanya, kuni lahu ardan yakun laki samaan. Wahai putriku, jadilah kamu bumi bagi suamimu, mudah untuk diinjak. Artinya tawadhulah, rendahkan dirimu untuk suamimu, taati dia, layani dia, khidmat dengan baik kepadanya. Niscaya suamimu akan menjadi langit untukmu, menaungi dan melindungimu. Kuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah anti sebagai tanah yang terhampar, mudah diolah, mudah diatur oleh suamimu. Dengan itu kamu akan dapati suamimu menjadi tiang bagimu, tempat engkau bersandar dalam hidupmu, mencukupi segala hajatmu. Kuni lahu amah yakun laki abdan. Jadilah anti budak bagi suamimu, anggap dia tuanmu, hormati dan muliakan. niscaya dia pun akan menjadi budak bagimu, menghormatimu dan memuliakanmu. La tulhifi bihi fayaqlati. Jangan kamu memaksa meminta sesuatu kepadanya, karena itu akan membuat dia benci kepadamu. La tabaadi anhu fayansaki. Jangan kamu menjauh dari suamimu, karena dia akan mudah lupa kepadamu. Indana minki fadunu minhu. Jika dia dekat kepadamu, dekatlah lebih kepadanya. Wa inna'a anki fabudi anhu. Tapi jika dia bosan sehingga menjauh darimu, menjauhlah pula darinya. Wahfadi anfahu wa sam'ahu wa aynah. Jaga hidungnya agar tidak mencium darimu aroma yang tidak sedap. Jaga pendengarannya agar dia tidak mendengar darimu sesuatu yang tidak baik. Jaga matanya agar tidak melihat darimu sesuatu yang tidak membuat dia ridho kepadamu. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Uzkuru hadimil ladzat. Ingatlah selalu oleh kita hadimul ladzat, kematian yang itu memutus dan merusak segala kenikmatan hidup yang pernah engkau rasakan. Ingatlah sakaratul maut yang itu sakit. Rasulullah sebutkan, innalil mauti sakarat. Sungguh kematian itu sakit. Allah pun berfirman, waja'at sakratul mauti bil haq, dalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sakitnya kematian kepadamu. Kematian itu sakit. Yang itu dahulu ketika hidup kamu selalu berusaha menghindar darinya. Ingatlah kubur dan kegelapannya, adab dan siksanya, jika engkau jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ingatlah mauqif, posisi di mana masing-masing kita berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita. Ingatlah hisab, pertanyaan di hadapan Allah antara hamba dengan Allah langsung, tanpa hijab, tanpa perantara, tanpa penerjemah, masing-masing mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Ingatlah shirath, jembatan yang akan kita lalui masing-masing di atas jahannam. Selamat atau tidaknya engkau melewati jembatan itu di atas jahannam, yang lebih tajam jembatan itu dari pedang, lebih lembut dari rambut. Selamat atau tidaknya melewati jembatan itu, jalan itu, tergantung selamat atau tidak engkau di jalan ini di dunia. Shiratal mustaqim. Istiqomahkah engkau selama hidup dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau istiqamah taat kepada Allah di atas sunnah Rasulnya selama hidup, jaminan untukmu pasti engkau akan selamat melewati jalan di atas jahannam tersebut. Ingatlah di tempat, di waktu yang mulia ini, hari di mana kaum muslimin berbahagia, hari di mana kaum muslimin senang. Tahun lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, bersama kita ada orang-orang yang kita cintai, ada orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang bersama kita, karib kerabat kita, keluarga kita, saudara kita, teman dan tetangga mereka, tetangga kita, di mana sebagian mereka sekarang mereka telah menemui ajalnya, menghadap Rabbnya untuk mempertanggungjawabkan selama hidupnya. Kubur mereka, imma itu menjadi galian neraka bagi mereka, atau itu bagi mereka menjadi taman-taman surga untuknya. Oleh sebab itu, Allah ingatkan kepada kita surat Luqman, "Fala taghurrannakum, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Jangan kehidupan dunia melalaikan kalian dari Allah. Jangan pula ada apapun yang melupakan kalian dari Allah. Ingat kematianmu, wahai muslim, wahai muslimah. Seseorang membaca di hadapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, yang karenanya seorang Imam Ahmad pun menangis ketika mendengarkannya sambil mengulang-ulang apa yang dibaca orang ini. Ia katakan, "Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil 'idyani ta'sini." Jika setelah mati Rabbku berkata kepadaku, "Tidak malukah engkau wahai fulan bermaksiat kepadaku, sementara maksiatmu engkau sembunyikan, engkau tutupi dari semua makhlukku, sementara di hadapanku engkau bermaksiat. Fakaifa ujibu ya waihi wa man dha sawfa yahmini usallin nafsa bil amal min hini ila hini." Apa yang akan aku jawab atas pertanyaan Allah tadi? Celakalah aku. Siapa kiranya bisa melindungi aku? Aku selama hidup ini hanya bisa menghiasi diriku dengan angan-angan, dengan cita-cita, dengan ambisi dari satu waktu ke waktu yang berikutnya. Tiada hentinya cita-cita dan angan orang, sementara ibadahnya, akhirat dan agamanya tidak ada kemajuan sama sekali. Wa ansa ma wara'al maut ma dab'tu takfini ka'anni qaddamtu al'ish laysa al-maut ya'tini. Aku seakan lupa bahwa kematian pasti mendatangiku. Kiranya setelah aku mati, apa yang akan mencukupi aku dari murka Allah? Seakan aku menjamin untuk diriku hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku. Wajahat sakratul maut asyadidatu man sayahmini fakaifa ijabati nadartu ilal wujuh alaysa minhum man sayuhdini. Datang sakitnya kematian kepadaku yang itu sangat keras, sangat dahsyat. Siapa yang kiranya bisa menaungi aku? Aku melihat ke wajah-wajah orang yang di hadapanku, teman, saudara, keluarga, orang tua, istri, anak, suami. Lihat saja wajah mereka semua. Siapa yang kiranya akan menjadi tebusan untukmu agar tidak tersiksa di yaumul qiyamah? Tidak akan ada. Sa'us'alu man ladzi qaddamtu fi dunyaya mayunjini. Sa'us'alu man ladzi qaddamtu fi dunyaya yunjini fakaifa ijabati min ba'du ma farrattu fi dini. Aku pasti akan ditanya oleh Allah, selama hidupku di dunia, apa yang akan menyelamatkan aku dari azabnya? Maka apa yang akan aku jawab sementara hidupku, selama hidup aku menyia-nyiakan agamaku, agama Allah? Wa ya waihi alam asma kalam Allah yaduni alam asma lima qajara fi qafin wa yasini. Celakalah aku, tidakkah aku telah mendengar firman Allah telah memanggilku, telah mengingatkan aku? Tidakkah aku telah mendengar apa yang telah Allah sebutkan di surat Qaf dan di surat Yasin yang pasti datang. Diingatkan tentang akhirat dan di hari kiamat, tentang pertanggungjawaban hidup, jasa dan hisab di hadapan Allah. Alam asma bi yaumil hasyr, yaumil jam'i wad-dini. Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini. Tidakkah aku mendengar hari kiamat, hari dikumpulnya semua manusia? Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang itu selalu memanggilku dan mengingatkan aku? Fa ya rabbah abdun ta'ibun man dha sayuhini siwa rabbin ghafurin wasi'in lil haqqi yahdini. Maka wahai Rabbku, wahai Allah, aku hambamu yang bertobat kepadamu, karena tidak ada yang melindungi aku kecuali Engkau yang maha pengampun, maha luas rahmatmu, dan untuk hak Engkau memberi aku hidayah. Ataitu ilaika farhamni wasaqil mawa fi mawazini wa khaffif fi jazai anta arjaman yujadini. Aku datang kepadamu ya Allah, rahmati aku, beratkan timbangan kebaikanku dan ringankan hisabku, permudah hisabku, ringankan jazaku, karena hanya Engkau ya Allah yang terbaik dalam menghisab dan menjazaku. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Sembelihlah kurban kalian, semoga Allah menerima kurban kalian di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.